dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main, namanya juga usaha. Belilah, oh belilah, yeah.